Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu tentang au. Nah, au yang bagaimana yang menasabkan fi'il mudhari' dengan an mudmarah wujuban. Jatuh pada tempat bila an atau bila. Tayyib. Nah, yaitu au yang jatuh menduduki tempat ila atau illa. Nah, ila atau illa. Jika ditambahkan enam yang ketiga apa? Kai, enam kedudukan kai. Ini tiga kedudukan khanifillah yang apabila au mendudukinya maka dia apa? Menasabkan fi'il mudhari' dengan an mudmarah wujuban. Taib. Untuk contoh yang bermakna atau yang menduduki kedudukan ila. Muhammad. Il apa? Al taqdiyani haqqi ini bermakna apa? Bermakna apa? Ila atau illa ini bisa dua kemungkinan, sekarang yang cuma kemungkinan ilah saja, enggak ada kemungkinan lain. Nah, la'an tadirannahu aw yaji'a. Ini mesti fa'ilnya bermakna ilah. Ila'an yaji'a. Yang mesti bermakna illa. Alhamdulillah. Illa yuslima la'aktulan nalkafirah illa yuslima. Taib. Dan nanti akan kita ketahui bedanya fanifila untuk bisa membedakan dhabit yang memiliki mana illa dan apa yang menduduki kedudukan illa dan illa. Ada dhabitnya nanti dalam faedah yang disebutkan di akhir. Kemudian yang bermakna ta'lil Mbak Umar. Naam la ardiyanna Allah. Naam la ardiyanna Allah aw yaghfirali. Taib. Di sini tidak mungkin bermakna ilah dan ilah. Maka apa? Mesti yang dimaksudkan adalah ta'lil. Kita baca faedah. Qala al-faedatul ula anna al-ulama wada'u dhabitan lil farqi baina aw allati bi ma'na ila wa aw allati bi ma'na illa wa hasiluhu anna ma kana qabla aw in kana yanqadi syai'an fa syai'an kanat au bimakna ila. Para ulama akhwanifillah meletakkan dhabit untuk membedakan yang bermakna ila atau illa. Dan kesimpulannya bahwasanya kalau yang sebelum au ini selesainya sedikit demi sedikit, maka ini bermakna ila. Maka perhatikan contoh. Nah, yang disebutkan di depan. Tayyib. La'an tadirannahu aw yaji'a. Tayyib datangnya dia kan enggak langsung langsung apa? Langsung muncul di situ. Tapi apa tentunya apa? Yang dari jauh mendekat. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Yang qadhi syai'an fa syai'an. Sehingga bermakna ila yaitu ghaya. Tayyib. Demikian pula pada naam pada bait syair khanifillah pada bait syair la astashilan nasba au udrikal muna faman qadatil amalu illa lisabiri tayyib di sini au bermakna apa dicontohkan Ibnu Hisham untuk yang makna bermakna ila. Kenapa? Karena dicapainya cita-cita tidak langsung. Nah, akan mencapai cita-cita apa yang diinginkan, yang diharapkan kan sedikit demi sedikit baru tercapai puncaknya. Nah, ini untuk mengetahui mana yang roji. Walaupun kalau dari sisi ihtimal bisa saja ada ihtimal lain. Sebagaimana kemarin disebutkan bahwasannya ini juga bisa untuk ihtimal lain. Cuman dapat ini bagus untuk kita membedakan yang apa bermakna ilah atau ilah. Tayyib kemarin belum dibaca i'rabnya. Nah, Iqra Ahmad. Astasilana alam waqiatun fi jawabi qasam qadar takbir huwa wahi astasilana. Astasilu فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوقيت.